بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، kita melanjutkan insyaAllah ta'ala kitab atau kajian mengkaji kitab tafsir Al-Jalalain, yang insyaAllah sekarang kita sampai pada ayat, atau kita mulai dari ayat 31. Saya antaulah, kita kemarin sampai ayat berapa? 30 ha? 30? Ya, sekarang 31 insyaAllah. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan An-Nazi'at pada pagi hari ini insyaAllah ta'ala. Mana? Qori'nya biasanya mana? Qori' biasanya. Masya Allah, badal. Betul-betul. Makhraja atau mukhraja, ya, mukhraja. Manfaatan di situ. Apa tu jadi? Fa'ala dzalika manfaatan. Atau? Oh gitu. Punya anak Beirut. Punya itu mana Pak Anwar? Mata'an atau mut'atan? Mut'atan. Punya itu Mesir. InsyaAllah Saudi, Beirut, Mesir. InsyaAllah beda versi. Di situ manfaatan di antum? Taib, ya ya. Oke, lanjut. Au masdar. Au masdar ay taubi. Ya. Lakum. Lam walihan anku namun nahmi. Wadiya al-ibi wal-bakwari wal-barami. Ya. Oke, saya kasih dulu. Ya, taib. قال المؤلف رحمه الله أخرج حال بإضمار قد أي مخرج ini tentang bumi. أخرج من الأرض ما الأرض ومرعى الأرض. Itu أخرج mengeluarkan. Hal dia adalah hal, keadaan. بإضمار قد, dengan mengidmarkan, yaitu menyembunyikan lafal qad setelah akhroja atau sebelum akhroja. Qad akhroja ay mukhroja, telah mengeluarkan apa yang dikeluarkan. Mukhroja maf'ul dari akhroja. Akhroja minal ardi, dari bumi. Ma'aha ma'al ardi, maka ini menunjukkan bumi itu ada airnya, ya. Maka dalam fikih Syafi'i pun kita pelajari al-ma itu ujung-ujungnya cuma dua. Ma'us sama sama ma'ul ard, gitu kan. Ma'ul mutlak itu ujung-ujungnya yang sumbernya minas sama dan sumbernya minal ard. minha ma'aha, yakni bitafjiri uyuniha, dengan mentafjir, mempijarkan, ya, mengalirkan, mengeluarkan uyuniha. Uyun jamak dari ain, yaitu mata air. Wa mar'aha, nah tadi sudah air dan sekarang tumbuhan. Ya. Ma tar'ahu an-na'am min asy-syajari wal 'ushbi. Di sini ra'a yar'a, kalau dengan makna ini artinya apa lebih tepatnya? Ra'a yar'a. Tar'aha. Itu di sini apa? Kalau ra'a yar'a bisa artinya ya, mengasuh, memelihara, menjaga, melindungi, mengolah, mengembangkan, mempromosikan, menjaga, menghormati, mengikuti. Mar'a bisa bermakna padang rumput, ya, padang gembalaan, ya. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan air dari bumi dan padang rumput dari bumi. Ma tar'ahu an-na'am min asy-syajari wal 'ushbi, yaitu apa yang ya dimanfaatkan oleh na'am. Na'am ini mufrad untuk an'am, ya. An'am itu binatang-binatang ternak. Na'am mufradnya, satuannya. Tapi di sini dia masuk ke jenis, sehingga dia semoga itu masuk ke isim jamak, makanya oleh karena itu tar'ahu, ya, pakai ta. Tar'ahun na'mu minas syajari wal 'ushbi, dari syajar dan 'ushb. Kedua, syajar dan 'ushb masuk ke nabat. Tetapi kalau syajar itu tentu bahasa kita pohon. Kalau 'ushb itu ilalang atau rumput. Nah, sehingga kesemuanya sama-sama nabat, tetapi beda ya global jenisnya. Asy-syajar itu pohon, al-'ushb itu adalah rumput, ya. Wa ma ya'kuluhu an-nasu min al-aqwati wath-thimar. Kalau tadi satu yang buat binatang, kemudian ma ya'kuluhu an-nas min al-aqwati wath-thimar. Apa yang manusia memakannya dari aqwat, jamak dari qut, thimar jamak dari thamarah. Qut itu makanan pokok seperti beras, ya. Atau gandum. Atau misalnya wath-thimar, thimar jamak dari thamarah, yaitu buah-buahan. Nah, dikatakan oleh Al-Muhalli rahimahullah, wa itlaqul mar'a 'alaihi isti'aratun. Itlaqul mar'a menyebutkan makanan, menyebutkan akhwat dan thimar itu sebagai mar'a, 'alaihi yakni 'ala ma ya'kuluhu an-nas, ya, ala ma ya'kuluhu an-nas, itu adalah isti'arah, itu adalah majaz, ya. Karena mar'a ini sebenarnya adalah tujuan penggembalaan, ya kan? Atau ya semisal itulah, antum menggembala kambing, ya, ya, sebenarnya tujuannya untuk mar'a itu, yaitu pohon atau tumbuhan supaya mereka makan, kan. Nah, manusia memakan makanan pokok dan buah-buahan, dan apa yang dimakan tersebut dari akhwat dan thimar, ketika disebut mar'a maka itu isti'arah, itu majaz. Kenapa? Karena menurut beliau pada asalnya hakikatnya mar'a itu diperuntukkan untuk binatang, ya, diperuntukkan untuk binatang. Adapun untuk manusia ta'am, ya. Tapi di sini untuk manusia tetap disebut mar'a, maka wallahu a'lam menurut beliau ini adalah suatu majaz. Tetapi akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya ma dan mar'a itu untuk binatang atau manusia. Melainkan ini penafsiran. Bahwasanya ma dan mar'a itu untuk binatang dan manusia, ya. Air untuk binatang dan manusia, mar'a untuk binatang dan manusia. Dan bahkan, tetapi bahkan pada sebenarnya mar'a dan lain-lainnya semua itu untuk manusia. Semua itu sebenarnya untuk manusia. Bahkan binatang yang minum atau memakan rumput itu pun sebenarnya untuk manusia. Makanya ada mata'an lakum wa li'an'amikum nanti. Ya, nanti kita sebutkan insyaallah. Jadi kenikmatan-kenikmatan ini sebenarnya fasilitas diperuntukkan pada tujuan akhirnya bukan untuk binatang, melainkan untuk manusia. Ya. Taib wal jibala arsaha. Al-jibal jama' dari jabal. Arsaha menancapkannya, meneguhkannya, mengokohkannya. Ai athbataha ala wajhil ardi litaskuna. Athbataha yaitu Allah Subhanahu wa taala athbataha, mengisbatkan, menetapkan jibal ala wajhil ardi, di wajah bumi, litaskuna, agar jibal tersebut taskun. Apa arti taskun? Sukun, tenang. Tenang di sini berarti kokoh. Ya. Ya, sakinah itu ya tenang yang berkonsekuensi tetap kokoh. Makanya keluarga yang sakinah itu bukan cuman adem tenang gitu doang, enggak ada pertengkaran, tapi konsekuensinya pasti langgeng gitu. Ya. Asbataha ala wajhil ardi litaskuna. Sakana yaskun. Dan yang namanya sakana yaskun berarti menetap. Makanya sakan atau dormitory disebut sakan karena orang-orang menetap di sana dan betah di sana, ya. Dan semua ini dari keindahan-keindahan dan juga nikmat-nikmat, ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu adalah mata'. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mata' apa mata' itu Indonesianya? Kenikmatan, ah. Kemaknyusan, kenikmatan, ya kan? Mata'an lakum, mata'an di sini dimaknai maf'ulun lahu limuqaddarin. Yakni mata'an di sini adalah maf'ulun lah. Dalam minyak lain, maf'ul li ajlih. Berarti tujuan keberadaan. Was-sama' banaha, rafa'a samkaha, fasawwaha, wa aghtasha laylaha, wa akhraja duhaha, wal-ardu ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha, wa mar'aha, wal jibala arsaha. Semuanya li'ajli apa? Li'ajli mata' lakum. Tujuannya untuk kesenangan kalian, kenikmatan untuk kalian. Nah, ini disebut maf'ulun lahu limuqaddarin. Maf'ul lahu, yang namanya maf'ul itu butuh fa'il dan butuh fi'il, ya. Nah, ayat ini seolah-olah ada muqaddar, ada yang mahdzuf, yakni fa'ala dzalika mata'an lakum. Allah taala melakukan itu semua, menciptakan jibal, menciptakan ini dan itu, tujuannya untuk mata', ya di sini mata'an lakum fa'ala dzalika mut'atan au masdar tamti'an. Nah, di sini mata bisa seperti isim masdar untuk tamti'. Jadi ada isim masdar untuk tamti'. Tamti' artinya apa? Membuat kalian senang. Ya. Jadi tamti' itu wazannya taf'il. Fa'ala yufa'ilu mata'a yumatti'u taf'ilan tamti'an. Tetapi isim masdarnya adalah mata'. Seperti misalnya sallama yusallimu tasliman. Tasliman itu masdar. Tapi kalau isim masdarnya bisa salam. Namanya salam itu sama dengan taslim, mengucapkan salam, memberikan selamat, gitu kan? Nah, masdar atau isim masdar mata ini pada sebenarnya maknanya atau asalnya tamti', yaitu membuat senang. Membuat senang buat siapa? Lakum, buat kalian wahai insan, wahai manusia, wali an'amikum, dan buat binatang-binatang kalian, dan kesenangannya binatang-binatang kalian sampai gemuk itu pun buat kesenangan kalian juga. Karena kalian pasti akan senang ketika binatang kalian makin gemuk, makin berisi, makin padat, bisa dijual, bisa dimakan, ya kan? Jam'u na'am, an'am jama'nya na'am, wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Inti dari an'am adalah unta, sapi dan kambing. Nanti cabang-cabangnya ada lagi dari itu semua. Ya, baik. Jelas insyaallah. Qali tafaddal. Iqra. Apa mimnya ditasdidkan, Syekh? Mimnya ditasdidkan. Jangan dihilangkan tasdidnya. Fa idza ja. Badal. Wabur rizad. Qiyamahu al-ammarah al-ammarah al-ammarah. Antum kok bandel banget sih, guys, tahu, masya Allah. Al-ammarah anil hawa. Kelas memutai fil jannah. Okey, sampai situ dulu insyaallah. Jadi kita lanjut lagi. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika datang yang namanya at-tammah, at-tammah, hai al-karithah, bencana at-tammah itu bencana. Al-kubra ta'nis superlatif, ya, isim tafdil tapi mu'annas, ya. Kubra husna, ya, kubra yang terbesar, bencana terbesar yang ditafsirkan di sini at-tammatul kubra an-nafkhatus tsaniyah, sangkakala tiupannya yang kedua. Ini bagi siapa? Bagi yang berpendapat tiupan itu ada dua kali, ya, di antara komun ulama Syafi'iyah dan juga kita yang mengimaninya seperti itu. Ketika datang tiupan yang kedua, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari insan, seluruh manusia yatadzakkar. Syaf di sini yatadzakkar yakni mengingat, ya, mengingat betul-betul ma sa'a, apa yang dia lakukan. Sa'yuhu saufa yura di surat An-Najm. Sa'i di sini maknanya bukan jalan kecil, bukan, atau lari kecil, tapi fa'ala, amila, ya. طيب يوم يتذكر الإنسان أي بدل من إذا بدل kenapa بدل mana yang بدل بدلnya yang يوم بدل مبدل منهunya mana مبدل منهunya إذا di ayat sebelumnya إذا جاءت الطامة الكبرى إذا di sini مبدل منه badalnya yauma yatadzakkarul insan. Ya. Jadi yauma menunjukkan waktu, idza menunjukkan waktu. Ketika ya, datang bencana yang terbesar pada hari itu, manusia pada ingat apa yang telah mereka lakukan fid dunya min khairin wa syarrin. Mereka lakukan di dunia dari khair ataupun dari syar. Kebaikan maupun keburukan. Waburrizat ay uzhirat al-jahim an-nar al-muhriqah. Burrizat itu ditampakkan. Al-jahim an-nar al-muhriqah. Al-jahim itu arti api yang membakar. Liman yara, bagi siapa yang melihat. Ya, likulli ra'in, ya lima yara arti likulli ra'in. Wa jawabu id, oh itu. Likulli ra'in di sini setiap orang yang melihat, yang tapi apakah semuanya melihat? Maka di sini dikatakan oleh para ulama tidak semua dari mereka melihat al-jahim. Ya. Yaitu orang-orang yang ya beriman dan beramal saleh. Tidak melihat sebagaimana di surat Al-Anbiya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Al-Anbiya 101. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami masuk surga, mereka itu akan mubadun, dijauhkan dari neraka, yang selamat tanpa hisab itu. Adapun yang walaupun beriman tapi bermaksiat dan tidak Allah ampuni, bukan hanya melihat lagi, bisa masuk ke neraka. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan sama sekali, la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka. Dengar bunyinya aja tidak. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Ini kata para ulama, mereka inilah yang tidak diizharkan jahim kepada mereka, tidak melihat. Nah ini menurut ya, para ulama, jika tidak seluruhnya maka sebagian. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Dengan dalalah dari lafal liman yara. Ya, liman yaro, bagi siapa yang melihat. Lah bagi siapa yang tidak melihat, tidak Allah perlihatkan, ya khalas tidak Allah tampakkan jahim. Ya. Walaupun di beberapa ayat nanti akan ada ayat atau hadis ada percakapan antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Nah di situ mulai terjadi perselisihan. Ya Allah alam, Anda tidak tahu lagi. Ya. Taib wa jawabu idza. Jawaban idza, ya idza kan dia menunjukkan syarat. Ya. Jika ada ini maka nanti akan ada ini. Nah, jika datang bencana yang terbesar maka akan terjadi fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu satu. Yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu dua, ya. Jadi nanti akan ada dua kelompok. Kelompok tauhid atau orang yang melakukan tughyan dan kelompok orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Fa amma man tagha, maka barang siapa yang tagha kafara. Jadi tagha bisa dimutlakan kafara. Bisa dimutlakan untuk memaknai atau dimaknai kufur. Ya. وآثر الحياة الدنيا, berbuat ithar. Ithar itu mendahulukan sesuatu daripada lainnya, mengutamakan sesuatu daripada lainnya, yaitu mengithar, mengutamakan al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Nah, di sini bisa antum tunjukkan dunia itu sifat untuk hayat. Ya. Dan dia isim tafdil mu'annas. Dunia itu isim tafdil mu'annas. Adna itu muzakarnya. Dunia mu'annas. Kefu'la. Nah, dunia ini sifat untuk hayat. Ya. Sebagaimana akhirah juga sifat untuk hayat. Atau ukhra sifat untuk hayat. Begitu. A'athara mendahulukan, mengutamakan al-hayat ad-dunya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu sifat. Adapun nanti dari materi, kebendaan, itu hanya bagian dari dunia. Ya. Jadi dunia itu kehidupan. Ya, adapun kalau misalnya materinya itu bagian saja dari kehidupan tersebut. Ya. Nah, apa itu ithar hayati dunia? Bittiba'i syahwat. Mengikuti syahwat. Syahwat ini yaitu mashtahal anfus, mashtahatil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa. Ya, dari apapun. Ya, jadi dunia ini bukan hanya masalah duit. Ya. Dunia ini masuk ke dalamnya, kalau memang dalam hadis di dunia yusibuha wa imra'atin yalqihuha, dunia itu seolah-olah disampingkan dengan mar'ah, perempuan. Dunia seperti duit, perempuan-perempuan. Tapi perempuan pun apa maksudnya, ketertarikan dengan lawan jenis itu dunia juga. Nah, harta dunia. Popularitas dunia juga. Nah. Maka sekarang kalau orang mengejar seorang perempuan murni cuma pengen mengejar doang, itu dunia bukan? Dunia. Tapi kalau seseorang mengejar seorang perempuan, maksudnya mau nikahinya, tapi tujuannya untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah supaya terjaga agamanya, apakah ini dunia? Hah? Tidak. Nah, ini bedakan ini. Ya, karena sebagian orang itu enggak membedakan. Live streaming atau kamera misalnya. Ya. Kalau misalnya kita atau ana mencari ini supaya populer, tok dua gitu aja. Yang penting saya populer, saya ini terkenal, saya penting dilihat orang. Dunia bukan ini? Dunia. Ini termasuk syahwat bukan? Syahwat. Ini termasuk ithar hayati dunia. Tetapi kalau tujuan akhirnya, berarti tujuan akhirnya berarti memang akhirnya itu tujuannya betul-betul, itu adalah supaya banyak orang memanfaatkannya sehingga insya Allah tersebar manfaat dan banyak pahala, maka ini bukan dunia. Maka ini bukan dunia. Karena ujungnya adalah akhirat. Antum bekerja misalnya jadi guru, Torik misalnya, untuk mencari gaji, dan itu ya, gaji doang dapatnya udah, itu dunia bukan? Dunia. Ya, dunia. Tetapi kalau dengan itu antum niatkan supaya apa? Ini rumah tangga supaya stabil. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cernah kan? Maka ini dunia bukan? Bukan, ini akhirat. Nah, sebagian orang itu salah dalam menangkap orang yang setiap yang cari kerja lebih, cari uang lebih, dagang lebih, berarti dia nyari dunia. Enggak kayak gitu. Ya. Kadang-kadang kita yang sebagai guru atau sebagai apa, melihat pedagang nyari dunia doang dia. Belum tentu. Ya. Ya, mungkin dia punya tanggungan lebih mungkin, gitu kan? Ya. Begitu. Nah. Sebaliknya bahkan ustaz-ustaz, misalnya ustaz, misalnya dai. Ya. Kajian sepi, ya, kemudian hasil dunia yang didapatkan dari situ kurang, kemudian enggak. Ya, berarti di sini udah ada sisi syahwatnya. Ini masuk ke ithar hayatul dunia. Jadi enggak mesti yang dunia itu orang yang bukan ustaz mesti ke dunia, nggak mesti. Bahkan kadang-kadang mereka memang betul-betul pengen dagang, ya. Dan nggak mesti orang yang sudah ustaz, oh jauh dari dunia. Oh kata siapa? Malah bisa lebih dekat lagi ke dunia dibandingkan kalangan awam. Ya. Wallahi ya ikhwan, ana sampai detik ini ada kepikiran terhadap apa yang tadi terjadi ketika ana keluar kemari dari perumahan, dari rumah sana. Ana jalan. Antum yang sudah pernah ke rumah ana mungkin antum tahu ada pos di situ, ada portal kan? Nanti ada pos. Di situ ada rumah seorang yang dikatakan keturunan Nabi katanya. Mungkin keturunan Nabi Adam mungkin. Ya. Itu masya Allah banyak pengikutnya katanya, walaupun nggak sebanyak pengikut yang mainstream, tapi ya lumayan lah, namanya keturunan Nabi ya ada pengikutnya. Tadi kan ana ada sholat subuh, ana langsung kemari, ya keluar di pos biasa. Sekarang ini di pos tersebut ada anak muda, ya. Mereka pakai peci juga, ya biasa antum tahu lah ya, yang biasa kibar bendera itu, ya kan? Model-model seperti itulah. Berjalan, udah selesai ya, subuh udah pada selesai di masjid-masjid, kecuali Thariqul Huda mungkin. Ya, pada ngumpul 15-an orang. Dan ana warga situ, ketika lewat mereka langsung ngeliatin ana, gitu kan? Itu kan jalan umum, tapi kan udah di portal gitu, jadi yang masuk orang-orang komplek aja sebenarnya. Pas ini siapapun kan kalau misalnya lewat situ warga, terus abis itu lagi lewat dilihatin sama mereka kan pasti gak enak kan. Oke, kata Rasulullah, iyakum aljulus fituruqat, gitu kan, iyakum waljulus fituruqat, duduk di pinggir jalan itu mengganggu orang gitu. Langsung anak berhentikan motor, anak salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, pada senyum, anak senyumin soalnya. Kalau anak marah-marah mungkin begal jadi mereka. Nah, ana tanya, udah pada sholat subuh belum? Mereka bilang belum. Ya, seberangnya berapa meter itu rumah panutan mereka. Ya, yang katanya ngajarin agama katanya. Ana tanya, udah sholat subuh belum? Belum. Masjid ada dua di sini. Kok belum sholat subuh? Gimana? Iya nanti nungguin. Mereka ngomong gitu sambil terbata-bata. Anak gap belum sholat subuh gitu, ke gap gitu, ketawa belum sholat subuh. Dan kayaknya ringan aja. Itu masih pada ngerokok itu. Maksudnya ya bukan masalah rokoknya, anak maksudnya. Ya itu jam segitu subuh udah selesai, masih pada anteng rokok di situ. Bau ini nyengat di situ, daerah situ. Anak, ya Allah, sampai pikiran. Ini berarti buat apa mereka belajar agama selama ini gitu loh. Terus aku bilang, udah itu sholat di sebuah masjid tuh dua. Ya, nunggu itu. Nunggu pemimpinnya. Yang pemimpinnya mungkin aja belum bangun. Sini masya Allah. Kualitas keimanan da'i, kualitas ilmunya tercermin di anak buahnya. Dan dua hari yang lalu, Lusa, ana sempat ngobrol ya, ketika itu di dekat rumah tuh ada semacam ada got, kemudian ada ular gitu katanya masuk, jadi agak rame di situ. Ana ngobrol dengan salah satu warga di daerah, ya agak luar komplek, tapi warga lah, rakyat Betawi situ. Anaknya ternyata ikut dengan tokoh ini, ya. Tokoh yang ana nggak pernah lihat beliau ke masjid, tapi katanya keturunan Nabi. Ya. Tokoh ini dikawal kemana-mana, ya. Dan diantara mukallidnya itu anaknya beliau, pencerita beliau. Ini anak saya sejak ikut dia itu selalu pulangnya jam 2, jam 3 malam. Ya, pagi kok bahasa kita. Jam 2, jam 3 itu cuma gara-gara ngawal dia doang. Jadi kemana-mana harus dikawal tuh sama. Supaya apa? Masya Allah, megah. Dan apa kuncinya supaya anak-anak muda ini bisa ngawal mereka, bisa ngawal dia? Kasih jaket, ya. Kasih jaket. Maka antum kalau atau kalau mungkin ana ya order jaket supaya antum bisa ngawal anak kemana-mana, tak kasih jaket Thariqul Huda, pengajian pagi. Akhirnya jadi apa dengan adanya jaket? Adanya apa? Fanatisme. Namanya anak muda, cari jati diri, dikasih begituan, udah, tunduk, sami'na wa atho'na. Sholat gampang lah, yang penting imamnya dulu keluar. Allahu musta'an. Tuh kayak gitu tuh. Jadi apa yang dicari di sini dari ilmu? Syahwat, dunia, popularitas. Ya. Gitu. Ana punya tim, ana bilang ke teman-teman ana yang pesantren. Ada tim mana kameramen? Punya tim, masya Allah, Ustadz Kabir, gitu kata mereka. Kenapa? Karena kesannya kalau kita punya tim, punya anggota itu gitu. Maka begitu juga kalau kita punya apa namanya pengiring gitu. Padahal pengiringnya juhala, kusala, ya. Orang-orang nggak ngerti apa-apa. Maka kalau misalnya dia bilang namanya Ustadz pasti soleh, jauh dari syahwat, jangan ngomong gitu. Bisa jadi lebih buruk daripada orang-orang awam. Ya, na'udzubillah. Sampai sekarang kepikiran anak-anak muda ini nih. Tapi alhamdulillah minimal sudah anak tanya. Sehingga mudah-mudahan nanti hisab anak di hari kiamat lebih ringan lah daripada dimin. Ya. Taifain al-jahimah yal-ma'wa. Bagi yang lebih mengedepankan kehidupan dunia dengan mengikuti syahwat. Sesungguhnya jahim, neraka itu adalah ma'wa. Tempat kembali, ma'wai marja, maaf, ya, maaf. Ya, makanya orang yang menuntut ilmu, liumariya bihil ulama, liujariya bihil ulama, waliumariya bihil sufaha, waliyasrifa wujuhan nasi ilaih. Tujuan menuntut ilmunya itu supaya bisa jelekin ulama, supaya bisa berdebat kusir dengan juhala, juga supaya orang-orang pada ngelihat dia nyari pamor saja, itu Allah Ta'ala masukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan dunia dengan ilmunya dibandingkan akhiratnya. Ya. Makanya ilmu tentang tazkiyatun nufus itu wajib bagi seorang yang nuntut ilmu syar'i. Untuk setiap hari dia lihat, dia baca kitab-kitab tentang salaf, bagaimana mereka membersihkan jiwa mereka. Begitu. Ada ilmu usul fikih nanti insya Allah kita bahas. Itu ilmu yang berat dan lumayan keras. Kalau tidak diimbangi, misalnya antum adalah talib yang sangat interested, fokus di masalah-masalah ilmu alat. Bahasa Arab, mustalah hadis dan usul fikih. Ya, tapi kemudian tidak dibalance dan diimbangi dengan ilmu tazkiyatun nufus dan tauhid. Itu lihat nanti jenis sombong, sok, congkak dan seterusnya. Jadi tazkiyatun nufus itu ilmu yang membalance. Dan tazkiyatun nufus itu enggak mungkin bisa terjadi dengan benar kecuali tauhidnya benar. Oleh karena itu saudara-saudara kita yang mungkin belajar alat, baca kitab fikih syafi'i dan seterusnya, tapi tazkiyatun nufusnya berawal dari ilmu tasawuf, ya, kesyirikan, enggak kena itu. Enggak kena, enggak sampai itu tazkiyatun nufusnya. Memang berakhlak, beradab, tapi beradab untuk fanatik pada guru. Ya, atau pada kelompok. Ya. Baik, cukup insyaallah sampai situ. Final jahimah hiyal ma'wa. Atau kita sedikit lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih. Atau adapun barang siapa yang khofa yang takut kepada maqama rabbih, yakni qiyamahu baina yadayhi, jadi dia punya ilmu bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengingat akhirat. Barang siapa yang takut akan akhiratnya, ini berarti selalu mengingat akhirat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan nahan nafsa ada mencegah nafsu yang bersifat al-ammarah, yang menjulur kepada hawa. Jadi kita tahu nafs itu ada tiga macam, ya. Nafs ammarah, nafs mutmainnah, ya. Nafs lawamah. Ada tiga macam. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Jadi nafs itu satu. Nafs itu roh kita, jiwa kita, diri kita. Dia memiliki tiga karakter yang posibilitas mungkin terjadi salah satu dari ketiganya. Bisa menjadi nafs ammarah bisu, itu ketika udah keburukan. Bisa nafs lawamah, jiwa yang sering mencela dirinya, kamu kenapa tadi kok berbuat ini, tahu? Nah itu nafs lawamah. Tapi ada nafs yang mutmainnah, sifat itu semua tuh, lawamah, ammarah dan mutmainnah. Ya, di sini kalau misalnya nafs yang bersifat ammarah, itu hawa nafsunya ditahan, dinetralisir, yang mana al-hawa ini, ya, al-murdi bittiba'i syahwat. Al-murdi di sini artinya muhlik. Murdi di sini muhlik, menghancurkan dengan cara mengikuti syahwat. Ittiba'u syahwat itu selalu jelek, ya, namanya ittiba'u syahwat selalu jelek. Tetapi syahwat secara zat itu enggak bisa dibilang jelek, enggak bisa dibilang baik. Dia bagaimana seseorang membalance dan mengaturnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah menjadi ma'ab, menjadi tempat kembali dia. Wa hasilul jawabi, dan hasil dari jawaban, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra fal 'asi fil nari wal muti'u fil jannah. Itu artinya. Jika telah datang bencana terbesar hari kiamat, kebangkitan, maka orang bermaksiat tempatnya neraka, orang taat tempatnya di surga. Ya, gampang kan? Fal 'asi fil nari wal muti'u fil jannah. Baik. Insyaallah pada pekan depan kita lanjut ayat berikutnya 42 sampai 46. Sebenarnya sedikit lagi, tapi karena waktu juga sempit, kita langsung membahas tentang usul fikih insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.